Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa'ala umurid dunya wad-di wa'ala umurid dunya wad-din. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan sejenak tentang ayat-ayat Al-Quran supaya untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga turut berterima kasih atas bantuan dari Radio Republik Indonesia yang tidak bosan-bosannya terus menyiarkan siaran agama ini. Mudah-mudahan Allah akan membalas budi baik mereka itu semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam mim qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun. Artinya, betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari. Baiklah para pendengar, di sini Allah mulai dengan firman-Nya dengan kata-kata kam. Kam artinya yaitu berapa, artinya menunjukkan bahwa bilangan yang disebut itu tidak dapat dihitung jumlahnya karena dia amat banyak. Jika berjumlah sedikit tentu tak perlu dipertanyakan karena Allah sudah, karena dia sudah diketahui. Jadi ini adalah menunjukkan kata-kata kam ini adalah sangat banyak, Ustaz Perdana. Iya. Jadi ketika Allah berfirman dan memberitahukan kepada kita, wa kam min qaryatin ahlaknaha, kami hancurkan, kata Allah, menimpa penduduk-penduduknya musibah itu atau siksaan itu. Kira-kira gimana penafsirnya, Ustaz Perdana, dengan kita sudah mengetahui arti kam tadi artinya lit taksir, banyak sekali yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah memang ini terbukti dalam Al-Qur'an Allah beritahukan kepada kita atau memang ada bukti lain, Ustaz? Iya, di dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan hukuman yang Dia berikan bagi orang-orang yang tidak mau tunduk kepada dirinya atau mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh setiap umatnya. Kita Al-Qur'an sudah menceritakan bahwa kaum Nabi Nuh alaihissalam itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan banjir yang besar karena mereka tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Begitu juga kita dapat menemukan di dalam keterangan Al-Qur'an bahwa kaum Nabi Lut juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara mereka melakukan tindakan penyelewengan seksual, karena banyak sekali pada waktu itu kegiatan atau aktivitas homoseksual yang dilakukan oleh kaumnya, suka dengan sesama jenis, khususnya antara laki-laki dengan laki-laki. Kaum Nabi Saleh juga begitu, kita lihat dihancurkan dengan angin kencang ya, sehingga akhirnya mereka hancur dan binasa semua. Ini adalah beberapa gambaran atau keterangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Masih banyak lagi sebenarnya penghancuran yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum disebabkan karena mereka tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya adalah ayat 4 ini berhubungan dengan ayat terdahulu yaitu ayat 3, bahwa kehancuran yang akan ditimpakan kepada mereka ini secara khusus penghancuran besar-besaran akibat mereka itu tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mereka itu melakukan tindakan syirik setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul kepada mereka. Jadi ini menarik sebenarnya karena Allah menghancurkan. Nah, Ustaz Fajrul, di sini Allah menggambarkan dirinya sebagai penghancur, ya kan? Iya. Nampak tindakan ini adalah tindakan kejam. Apakah sebenarnya ketika Allah menghancurkan manusia itu adalah kekejaman Allah ataukah itu sifat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Terima kasih Ustaz Perdana. Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri kalau seandainya mereka itu betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Cobalah kita bayangkan seperti yang disinggung tadi, Nabi Lut atau Nabi Nuh, mereka hampir lebih mencapai 1000 tahun umur mereka untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun begitu, banyak sekali umatnya ataupun kaumnya pada saat itu tidak mau mengikuti, bahkan mereka mencemoohkan, mencaci maki, menghina dan lain sebagainya, yaitu yang diutus Allah Rasulnya, yaitu Nabi Nuh atau nabi-nabi yang lainnya. Yeah. Begitulah. Tapi walaupun kalau seandainya Allah itu Maha Penghancur, begitu ya, akan dihancurkan dari awal tanpa harus memberikan peringatan. Tapi ini lebih dari 100 tahun, lebih dari 200 tahun, Ustaz. Tidak tobat-tobat juga. Tidak tobat-tobat. Kalau kita bandingkan dengan umur kita sekarang itu berapa keturunan kira-kira? Kalau seandainya umur manusia itu 100 tahun, berarti 10 keturunan. Kalau seandainya 63 tahun, berarti berapa keturunan itu? Iya. Nah, itu juga sebetulnya Allah menunda itu adalah berkat kasih sayangnya. Karena Allah masih ingin melihat siapalah kira-kira hambaku ingin betul-betul mentaati perintahku. Siapa yang kira-kira betul sadar atas kesadaran dirinya, betul-betul mengabdi kepadaku. Ya, nah, kira-kira Ustaz, kalau mungkin bisa digambarkan sedikit lebih spesifik, di mana bentuk kasih sayang Allah ketika Allah menghancurkan suatu kaum? Karena Allah sudah berjanji, kalau seandainya satu kaum ini tidak mengikuti perintahku, akan aku gantikan dengan kaum yang lain. Iya. Dan itu mudah bagiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyelamatkan yang untuk lain, untuk menyelamatkan yang lain. Menghancurkan yang satu untuk menyelamatkan, iya, yang lain. Karena iya, itu sangat mudah bagi Allah menciptakan, iya, manusia. Menciptakan langit dan bumi itu perlu waktu hanya 7 hari 7 malam. Iya. Tapi menciptakan manusia itu hanya sebentar saja. Maka itu sangat mudah bagi Allah. Kalau Allah ingin benamkan, hancurkan, diganti dengan yang lainnya. Ibaratkan contoh dari Nabi Nuh alaihissalam, hanya yang di atas kapal saja yang selamat. Itu artinya kalau ini juga masih membangkang terhadapku, maka Allah akan tidak segan-segan menghancurkannya. Mungkin, iya, disitulah letak kasih sayang, Ustaz. Iya, atau dalam gambaran lain, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pernah menjelaskan, kalau dalam satu kelas ada 40 orang murid, ada satu orang murid yang bandelnya bukan main, ya, maka sang guru, sedangkan yang lain adalah baik, sang guru bisa bertindak keras kepada murid yang bandel ini. Apakah dengan memukul, apakah dengan mengeluarkannya dari kelas, memberhentikannya dari sekolah. Ini dilakukan kenapa? Karena kasih sayang. Kasih sayang yang bagaimana? Kasih sayang untuk menyelamatkan 39 orang lainnya. Karena kalau dibiarkan yang satu orang ini tetap di dalam kelas itu, maka dikhawatirkan yang 39 lainnya akan terpengaruh dan ikut-ikutan berbuat jahat. Mungkin itulah mungkin sedikit gambaran tentang, yeah, bagaimana ketika Allah menghancurkan suatu kaum, itu artinya Allah itu adalah kasih sayang Allah kepada yang lainnya. Sama juga seperti ini, ketika tangan kita, katakanlah tangan kita terkena penyakit bernanah dan ternyata itu menjalar, maka dokter mengambil keputusan untuk memotong tangan kita itu. Apakah tindakan dokter ini adalah merupakan suatu kekejaman? Tidak, sebenarnya itu adalah kasih sayang. Karena kalau dibiarkan tangan yang sudah busuk tadi terus menerus dibiarkan saja, maka dikhawatirkan ini akan menjalar ke anggota tubuh yang lainnya sehingga akan dapat menghancurkan yang lain. Jadi ketika tangan itu diamputasi yang bernanah tadi atau yang busuk tadi, maka untuk menyelamatkan anggota tubuh lainnya. Nah, Ustaz Fajrul, satu hal yang juga menarik di sini adalah bahwa Allah mengatakan di sini bayatan. Allah hancurkan mereka, sedangkan mereka pada waktu itu berada dalam malam hari. Kalau kita pikir-pikir, Ustadz, kalau orang lagi tidur pula dihancurkan, mana pula dia sadar, iya kan? Iya. Tapi kalau misalnya lagi siang hari dia kerja, tiba-tiba datang batu, dikirim Allah bebatuan dari langit yang menghancurkan, ini kan akan sangat menyiksa. Nah, ini kira-kira Ustadz, bagaimana pemahamannya ini? Kenapa di malam hari, kenapa tidak di siang hari? Iya. Ketika lagi sadar. Kalau datangnya azab itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Mau baik datang siang hari ataupun malam hari. Hmm. Tapi yang menjadi uniknya di sini Allah menyebutkan bayatan. au hum qa'ilun, atau mereka itu betul-betul dalam waktu istirahat di tengah hari. Jadi qa'ilun di sini artinya adalah orang-orang yang lagi istirahat. Baik di tengah malam disebutkan dengan bayatan, dan tengah hari disebutkan dengan qa'ilun, yaitu beristirahat di tengah hari. Artinya apa? Allah akan datangkan azab ini yang akan sangat mengejutkan mereka ketika mereka itu betul-betul dalam waktu istirahat. Iya. Dan ini juga terjadi pada masa-masa Nabi Nuh kaumnya, pada masa Nabi Lut kaumnya, kena akan datang ketika menjelang waktu subuh. Waktu subuh. Lagi enak-enak tidur. Lagi enak-enaknya tidur. Begitulah Allah dengan maha kuasanya. Artinya apa? Tersirat di sini adalah bahwa kalau sudah datang azab Allah itu, segala sesuatu itu tidak dapat menolaknya. Karena segala sesuatu itu, benda-benda yang ada di bumi ini itu adalah tidak pernah menolak zat yang memerintah atau Allah yang memerintahkannya. Tapi kalau kita sebagai manusia itu masih punya hak pilih. Tapi kalau mereka sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu orang pun tidak akan dapat menolaknya tentang hal tersebut. Terus Ustaz Perdana, dalam hal ini faja'a ba'suna. Iya. Ba'suna di sini artinya kekuatan. Kekuatan yang tak dapat ditolak atau dipaksa. Mestinya kan ada bahasa yang lain, Ustaz. Faja'aha quwwatuna. Kenapa harus mesti ba'suna di sini, Ustaz? Kira-kira apa rahasianya? Iya. Kalau di dalam Al-Qur'an kita perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata ba'sun untuk menunjukkan bahwa ketidakberdayaan yang akan terkena ba'sun tadi. Ba'sun ini adalah kekuatan. Artinya, orang-orang yang mempergunakan kekuatannya dengan istilah kalimat ba'sun untuk menunjukkan bahwa musuhnya ya atau objeknya itu tidak akan mampu berbuat apapun ya. Ba'sun syadidun fajasu khilalat diyar. Ini untuk menceritakan tentang kehancuran orang-orang Yahudi yang akan datang, tentara-tentara yang akan mengusir mereka dari negeri mereka tanpa mereka mampu berbuat apapun. Ya, Allah juga pergunakan ba'sun. Nah, di dalam keterangan ayat ini sebenarnya kata ba'sun itu untuk menunjukkan tindakan yang keras yang sifatnya lebih negatif atau menghancurkan. Nah, Allah memakai kata ba'sun untuk menggambarkan bahwa penduduk suatu negeri yang ingkar kepada Allah itu Allah akan usir mereka dengan sangat keras dan mereka tidak akan mampu lagi berbuat apapun. Walaupun mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang besar dari sisi pertahanan, kemudian memiliki kekuatan militer yang teknologi yang tinggi, ya. Jadi tidak akan bisa mereka dapat menghindarkan diri dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lainnya seperti ini. Allah ingin mengingatkan kita, silakan Anda memiliki benteng yang kuat untuk melindungi diri. Silakan Anda memiliki pesawat tempur yang canggih, ya, untuk dapat menyerang orang lain atau untuk dapat mempertahankan diri dari musuh. Tapi ingatlah satu hal, bahwa itu adalah buatan Anda. Sedangkan ketika aku sudah menurunkan hukumanku, maka itu tidak akan berarti lagi. Tidak akan berarti benteng yang kuat, tidak akan berarti pesawat yang hebat, tidak akan berarti teknologi militer yang begitu modern dengan bom atom dan sebagainya untuk menghalangi kekuasaanku. Di sini Allah sekali lagi ingin menunjukkan kekuasaannya dan kemahahebatannya, bahwa Dia adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Akan tetapi ketika ajaran-ajarannya itu diingkari, maka Dia akan menghancurkan orang-orang yang ingkar itu dengan kehancuran yang begitu hebat tanpa mereka itu sanggup untuk menghindarinya. Ya, ya, perlu kita simpulkan di sini bahwasannya Allah mengingatkan kita kembali bagaimana orang-orang yang sudah Allah hancurkan itu, mereka itu dalam keadaan, mereka itu dalam keadaan ketika bencana itu datang menghancurkan mereka itu datang. Jadi ini adalah sungguh hal yang sangat histeris dan mengejutkan sekali kalau seandainya azab Allah datang kepada seluruh manusia atau pada seluruh penduduk bumi ini, mana penduduk bumi ini tidak berdaya menolak atau menghalangi azab Allah itu datang. Mudah-mudahan kalau kita memikirkan hal yang seperti itu akan memberikan kita lebih untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Perdana. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.